bukan cinta. Tak mudah aku percaya. Setelah senda tawanan mesra, relakan hati sucimu. Kasih rahsiakan hati, perlahan dirimu pergi. Bila berdua bahagia rasa, dirimu hanya milikku selamanya. Jangan biar ku menunggu harapanmu. Balikan senyum indah.